Apakah dia masih bye-bye di sana? Apakah dia masih setia mau tunggu? Beta di sini rindu se, rindu setengah mati nona. Mau peluk se, mau cium se yang jauh di sana. Tuhan, apakah dia masih bye-bye di sana? Apakah dia masih setia mau tunggu? Beta di sini rindu se, rindu se ngamati nona. Mau peluk se, mau cium se yang jauh di sana. Seribu satu rasa rindu ini nona, tak simpang rapi akan sampai beta kembali. Beta sing mawara orang lain yang ada di situ hati. Seribu satu rasa rindu masih bertahan. Kembali. Beta